Siapakah diriku sebenarnya di hatimu, atau sekadar sandaranmu? Saat ku mulai menyadari perasaanku tak pernah dipeduli. Salahkan diriku mengambil cinta darimu. Apa ku tak punya harga? Segala apa yang telah ku berikan masih lagi tak memadai. Hampir ku tersungkur menuntut janji darimu. Perasaan